Panasnya api masih dapat ku tahan, tapi panas hati ini sungguh tak tertahankan. Kau di sana tega mendua cinta, ku di sini tiada berdaya. Teganya engkau bersandiwara, membalikan fakta tanpa rasa berdosa. Panasnya api cinta, campakan. Teganya engkau bersandiwara, membalikan fakta tanpa rasa berdosa. Panasnya api cinta, itulah cintamu pada diriku. Indahnya dipandang tetapi tiada bertahan. Bila memang kau tak suka, jangan kau katakan cinta pada. Teganya engkau bersandiwara, membalikan fakta tanpa rasa berdosa. Panasnya api cinta.